Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa bergabung kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai mengkaji surat Al-Fatihah, ini bagian tengah ini diisi aja. Depan sini, silakan maju. Tidak apa-apa, kameranya enggak ketutup. Maju yang ini kosong, biar rahmatnya ngumpul. Maju lagi, ini kosong ini, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah beberapa pekan kita duduk bareng mengkaji surat Al-Fatihah dan belum masuk membahas surat Al-Fatihah. Nanti kalau enggak masuk-masuk akhirnya enggak bahas. Jadi malam hari ini saya putuskan untuk kita mulai mengkaji surat Al-Fatihah itu sendiri. Kemarin bagian dari nama-namanya sudah cukup pengenalan. Tapi sebelumnya saya mau kasih satu cerita. Kebiasaan orang-orang soleh, khususnya para habaib dan para kiai. Para habaib dan para kiai itu punya kebiasaan. Kalau selesai duduk-duduk selesai gitu, entah itu mertamu, soan atau pengajian, biasanya ditutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalau mau pergi berangkat haji, minta doa juga Al-Fatihah dengan niat gitu ya, Al-Fatihah. Selesai akad nikah, ya tadi ada artis yang nikah hari ini gitu kan, itu begitu selesai akad nikah Al-Fatihah gitu kan, ya Fatihah. Setiap doa ditutup Al-Fatihah. Ada apa kok setiap doa ditutup Al-Fatihah? Ya semua itu karena mengharapkan keberkahan dari surat Al-Fatihah. Nah sebelum saya menyampaikan cerita yang akan saya ceritakan ini, ada dua hal yang harus diperhatikan. Nomor satu, semua handphone harap di silent. Jadi handphonenya di silent dulu, jangan sampai lupa. Yang kedua, semua lisan juga harap di silent. Jadi bukan cuma handphonenya yang di silent, tapi lisan kita di silent. Kalau bahasa Jawanya, handphonenya suaranya dimatikan, kemudian lisannya juga suaranya dihilangkan. Artinya bukan gak boleh ngomong, tapi nanti ngomongnya pakai bahasa isyarat. Jadi kalau belum dapat susu ngomongnya begini. Ngomong begini. Ya kita usahakan semaksimal mungkin jangan sampai berbicara. Sebab kalau ada kegaduhan di majelis, malaikat yang tadinya mau turun tuh jadi pergi lagi. Malaikat tuh paling gak suka dengan suara gaduh atau suara bising. Nah, yang suka gaduh-gaduh, bising-bising itu cuman setan. Makanya setan tuh suka dengan yang namanya tempat-tempat yang gaduh. Entah itu pasar, entah itu tempat malam-malam itu ya. Ya, tempat orang joget-joget malam-malam, konser-konser yang rame-rame dalam tidak baik, itu setan suka. Tapi kalau majelis ilim, majelis zikir, ciri khasnya tidak ada kegaduhan, yang ada cuman kalimat zikir atau ilmu yang disampaikan. Kalau udah tenang seperti itu, tanazzalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan. Lah ketenangan tidak akan turun kecuali pada ketenangan. Jadi kalau enggak tenang ya enggak turun ketenangan. Lah ketenangan yang dimaksud banyak, di antara salah satu artinya adalah malaikat khusus yang datang membawa ketenangan itu sendiri. Saya jujur saya butuh ketenangan dan saya yakin jenengan juga butuh ketenangan, maka mari kita bersama-sama membina majelis dengan tenang, sehingga nanti insyaallah bukan cuma di majelis, pulang itu malaikatnya katut ke rumah kita masing-masing, sehingga rumah yang tadinya gaduh jadi tenang, rumah tangga yang tadinya rodok ruwet jadi tenang, pikiran yang tadinya semrawut jadi tenang, yang tadinya bingung diuber-uber utang jadi tenang, pokoknya semua akhirnya tenang, dan nanti matinya juga dengan amin, dengan tenang. Tapi jangan sekarang, nanti aja. Nanti ya, jangka yang sangat panjang. Hadirin, kenapa para ulama kok nutup dengan surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah punya keberkahan yang luar biasa. Dan dikatakan orang yang tawasul dengan Al-Quran, itu tawasul yang luar biasa, hebat dan cepat kabulnya. Makanya kalau doa Al-Fatihah artinya bertawasul dengan berkat surat Al-Fatihah, semoga doanya kabul. Mau pergi haji kok Al-Fatihah, doa terus Al-Fatihah, bertawasul dengan surat Al-Fatihah, semoga berangkat hajinya, pulangnya, dan semua doa-doa yang dipanjatkan dalam rangkaian doa tersebut dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di situ. Nah, ada sebuah cerita, ada anak muda menikah dengan seorang wanita. Ini ada anak muda yang mau nikah enggak di sini nih? Hah? Yang tua yang mau nikah ada? Ya, duda-duda yang mau menikah ada di sini? Ya, kalau ada duda-duda yang butuh jodoh, nanti janda-janda yang butuh jodoh lapor sama saya. Tinggal saya gadokkan, ada janda butuh jodoh, ada duda butuh jodoh. Nanti kalau gadok akhirnya saya dapat satu istana di surga. Jadi siapa yang mau nikah, entah itu muda, entah itu tua, itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian kasus nikah itu hukumnya wajib. Anak muda kok enggak kuat kalau sampai enggak nikah zina. Kalau enggak nikah dia zina, maka wajib dia nikah. Kalau tidak nikah karena dia akan terjerumus pada perzinaan, dan ini yang tahu adalah kualitas diri masing-masing. Sampai ada orang tua kok melarang anaknya nikah. Gara-gara kamu belum kerja, padahal anaknya ini anak perempuan ya. Anak perempuan mau nikah dilarang, nanti kamu kerja dulu baru nikah. Padahal anak perempuan ini sudah enggak bisa menahan syahwatnya. Disenggol temannya tok aja udah pengennya zina gitu. Pengennya zina. Ini kan mudah tergoda. Dia bilang, "Bapak, segera saya nikah aja, saya takut dosa." Bapak, "Ora, kamu kalau belum lulus kuliah, kamu tidak boleh yang namanya menikah." Akhirnya ketika dia jadi mahasiswi melakukan perzinaan di kos-kos atau di mana-mana, itu bapaknya yang nanggung dosa bersama ibunya. Jadi anaknya yang zina, bapak dan ibunya juga dapat dosa zina. Kenapa? Karena tidak menikahkan putrinya. Ini kategori yang wajib. Begitu juga putra. Ada anak laki kerjanya belum maksimal, tapi udah seneng kerja mampu, pengen nikah ke orang tuanya ngelarang-larang. Padahal anak ini gak mampu menahan nafsu. Maka kalau sampai anak ini berzina, orang tuanya yang menanggung dosanya. Otomatis anaknya juga dosa, tapi orang tuanya menanggung dosanya. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya anjurkan pada teman-teman yang hadir majelis Ar-Raudhah, segera rencanakan pernikahan Anda masing-masing. Ya, segera rencanakan pernikahan Anda masing-masing. Jangan nunggu kaya baru nih nikah. Menikahlah, engkau akan kaya. Jangan nunggu ganteng baru nikah. Nikahlah, nanti kamu akan ganteng. Jangan nunggu cantik baru nikah. Nikahlah, nanti kamu akan cantik. Nah, ini ada anak muda nikah. Jangan bilang, "Beb, saya nikah nanti takut. Terus kalau rumah tangganya gak beres bagaimana? Oh, belum dijalani kok sudah takut." Hidup tuh memang kenyataannya begitu. Ada rumah tangga yang beres, ada rumah tangga yang belum beres. Dan gak usah terlampau dipikir, yang penting berbuat yang terbaik. Yang terjadi belakangan itu diurus nanti belakangan. Gak usah mikir gitu. Kalau mikir begitu gak ada orang bisa keluar dari rumah. Bahkan gak ada orang yang berani tinggal di rumah. Contoh, mau tidur mikir, "Nanti kalau gempa bumi bagaimana ya? Terus omahku ambruk piye?" Akhirnya gak berani tidur di dalam rumah. Akhirnya tidurnya di latar. Jika tidur di latar terus mikir, "Nanti kalau ada kala jengking, terus nanti kalau ada ular kesini terus saya dipatok bagaimana?" Akhirnya gak berani tidur di latar. Akhirnya pergi ke sungai, tidur di atas kapal gitu ya. Terus mikir, "Nah, ini nanti kalau tiba-tiba kapalnya bocor atau kapalnya balik saya tenggelam bagaimana?" Akhirnya gak berani tidur. Nah, kalau begitu terus bagaimana hidupnya? Gak usah terlampau mikir yang terjadi belakangan, tapi diniati yang baik dari depan. Ini ada anak muda nikah. Kebetulan nasibnya punya istri bukan seperti buku saya, istri idamanku. Wah, itu Masya Allah itu. Istri-istri yang diceritakan di buku itu kan istri-istri yang solihah, yang baik. Idaman para suami yang ada di buku itu. Nah, ini menikah kok dapat istri yang bukan rodok nganyel ke pol. Dapat istri yang menjengkelkan luar biasa. Itu rezeki atau malah petaka itu? Pria nikah, pria baik-baik menikah. Setelah menikah berjalan berapa hari, konangan ternyata akhlak istrinya jeleknya luar biasa. Ayu-ayu tapi bejat, purun jenengan. Pilih yang mana, cantik-cantik bejat atau jelek-jelek tapi solehah? Wong lanang ki yang ini ki. Cantik-cantik solehah, pennya pokoknya nyari cantiknya, begitu tuh. Walasannya hadis Nabi, kan kata Nabi suruh nyari yang cantik. Siapa bilang Nabi nyuruh nyari yang cantik? Salah itu. Haditsnya Rasul itu wanita dinikahi pada umumnya. Makanya kalau baca hadits itu yang betul. Jangan pakai nafsu. Ya, baca hadits yang betul. Wanita itu umumnya wanita, pria menikah dengan wanita umumnya satu, dilihat cantiknya. Itu umumnya begitu. Wong lanang ki arep rabi golek sing ayu sik mesti ngono kuwi. Saya pernah nanya, kenapa kamu cari yang cantik? Nanya sama satu orang, lah Bib, sawangan tangi turu gen penak Bib. Jadi kalau bangun tidur tuh saya noleh ke kanan atau noleh ke kiri itu kalau cantik kan bangun tidur seger. Nah kalau jelek kan udah sepet Bib, ini rada kurang ajar. Ini kurang ajar kan ya, kurang ajar. Jadi bukan itu, kebanyakan pria memang menikahi wanita karena kecantikannya. Rasul menyatakan demikian. Kebanyakan pria juga menikahi wanita kata Rasul karena hartanya. Golek bojo sing sugih. Sepenak gitu kan. Kebanyakan pria menikahi wanita karena keturunannya. Oh ning rat. Itu rat, ratu ya. Ya rat. Ning ratan. Ning ratan. Ning rat ini orangnya terhormat. Ya, dia dari kerabat bangsawan, turunannya orang-orang yang punya pangkat misalnya seperti itu. Oh ini anak menteri, oh anak bupati, anak wali kota. Umumnya cari yang seperti itu. Gak mau cari orang yang rendahan, gak mau cari. Rasulullah SAW mengajarkan kamu jangan seperti umumnya orang. Umumnya orang cari, cari cantiknya, cari hartanya, cari tadi itu, ningratnya. Carilah kamu orang yang punya agama yang bagus, akhlak yang bagus, ya, din, agamanya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, pasti kamu akan beruntung. Makanya kalau ada pria nikah, bojone ayu, nanti dulu jangan mengatakan sungguh beruntung dia, istrinya cantik. Engkau sih kadang ini batin sing lanang, bojoku kita ayu, tapi mati lu ya HP. Ada yang begitu, ya, mangkel sama istrinya seperti itu ada. Belum tentu istri cantik itu sebuah kenikmatan buat suami tertentu. Ya, kadang istrinya sugih, wah penak ya, bojone sugih, metune sugih. Wis senden beton gitu. Ada orang begitu, itu tembok beton ya, penak seram mungkin ambruk ya. Ora usah rekoso, mosok mertune ya ora ngopeni gitu ya. Mohon maaf yang tidak bisa berbahasa Jawa, ini tadi termasuk kalimat yang disensor gitu. Yang nonton di YouTube atau di mana ya. Jadi begitu, jangan karena kecantikannya, karena hartanya, karena semua itu nanti akan sirna. Akan sirna. Sa ayu-ayune wong wedok, secantik-cantiknya wanita, nanti juga kecantikannya luntur juga. Tambah lama kulitnya tambah keriput, ngaten to, Bu? Nah, jenengan kan sampai beli bedak macam-macam kandel 3 senti barang itu kan, Bu? Ya. Dalam rangka menutup kulit keriput, nanti juga giginya satu demi satu akan tanggal, kan begitu. Nanti yang badannya tadi tegap masya Allah, fitness tiap hari, begitu umurnya 50 mulai rodok bungkuk, 70 ngangkat badannya udah enggak mampu, nanti luntur semua itu akan luntur. Harta lama-lama juga akan habis, lama-lama akan habis, bahkan tidak lama kadang suatu saat harta tiba-tiba habis. Nah, Rasul ngajarkan, carilah wanita itu yang baik agamanya. Sebab kalau agamanya baik, pada umumnya terus tambah api, tambah api, tambah api, tambah api. Sehingga ahli tafsir mengatakan ayat yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ayat ini tafsirnya diantaranya adalah kebaikan di dunia adalah punya istri yang solihah. Punya istri solihah ini kebaikan dunia. Lah ini pria pengen nikah, udah ngebet pol nikah. Lah kok ya nasibnya punya istri yang perilakunya jeleknya luar biasa. Tapi enggak seperti kebanyakan pria zaman sekarang. Gitu dapat istri yang jelek, langsung ditukarkan. Dan kebalikan, wanita zaman sekarang dapat pria yang buruk akhlaknya, langsung ditukarkan. Saya di Taiwan kemarin ditanya, Habib, ya, mau nanya Habib, ibu-ibu yang nanya, suami saya itu selingkuh, saya nanya, selingkuh atau nikah? Selingkuh. Sama siapa? Ya wanita, Habib. Nah terus, kok jenengan tahu selingkuh? Lah yang ngaku kok. Ngaku. Oh gitu. Terus perempuannya juga ngaku. Nah maksud ibu bagaimana? Ya saya gak mau lagi sama suami saya. Gak mau lagi sama suami saya. Lowong jeleknya seperti itu. Lah ibu maunya apa? Ya saya mau cari yang lebih bagus. Jeleknya itu ya. Saya bilang, ngapunten bu, ngapunten bu. Justru jenengan itu dikatakan istri, justru jenengan dikatakan istri, ketika suami dalam kesulitan jenengan tegar mendampinginya, itu namanya istri. Bujune loro didampingi, itu namanya istri. Bujune kesel dipijeti, itu namanya istri. Lah kalau model istri suruh mijeti suami ngomong aku ya kesel ora ngawakmu. Ini bukan istri yang baik. Tahu suaminya capek, ya dipijeti, dimasakkan dan lain sebagainya. Ini namanya istri. Tahu suaminya tadinya kaya terus jatuh enggak punya duit, didampingi, ini namanya istri. Lah kalau dalam urusan dunia saja jatuh jenengan mendampingi, itu jenengan istri yang solehah. Apalagi jenengan tahu suami jenengan dalam kondisi imannya buruk. Maka tugas jenengan mendampingi, menyadarkan, mendoakan tiap malam habis sholat. Gusti, tolong jadikan suami saya soleh. Gusti, minta terus, ketok terus tuh pintunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya seorang istri. Makanya saya berdoa semoga pengadilan agama se-Indonesia Raya tahun 2014 dan seterusnya tidak terlampau mudah mengabulkan gugat cerai dari wanita. Moga-moga ditolak semuanya. Iya. Bib, kan kesian wanita yang teraniaya dan lain sebagainya. Nah kalau tidak begini, nanti terlampau banyak kasus perceraian. Karena diajarkan ya udahlah. Kalau suamimu membahayakan agamamu, syariat mengizinkan cerai, udah kamu cerai aja gak apa-apa. Gitu. Kalau modelnya begitu kira-kira gonta ganti terus gak tuh nanti. Nah ternyata ganti, dapat yang lebih buruk lah. Pripun nanti? Ganti, dapat yang lebih buruk. Nanti bagaimana? Kan belum tentu gantinya lebih baik. Belum tentu. Makanya satu yang ada di wet-wet, disyukuri, ditelateni. Jenengan kalau menjaga suami jenengan yang rusak tadi, yang penting jenengan gak ikut rusak. Maka apapun yang terjadi, jenengan akan semakin mulia dan semakin mulia, karena Allah akan memuliakan orang yang seperti ini. Nah dalam cerita tersebut diceritakan suami ini tiap hari dirasani bojone dhewe. Jadi si istri ini punya kelompok pengajian ibu-ibu al-ngurumpiu. Jadi bukan pengajian ya, ngerumpi ya. Ngerasani, biasa kan ibu-ibu kalau kumpul ngerasani toh bu ya. Ya yang di sini enggak toh. Nggak. Tapi biasanya ibu-ibu kan suka begitu kan. Entah ngerasani berita, ngerasani tonggo, kasus apa. Pokoknya ada yang diobrolkan. Nah ini sekelompok ibu-ibu ini kalau kumpul gak ngobrolkan orang lain. Yang diobrolkan suami masing-masing. Bojokonya terang genah. Suami saya tuh gak genah. Udah pokoknya orang begini, orang begini, orang begini. Lah anehnya, istri yang satu ini mengumpulkan teman-temannya cuman untuk dongengi. Suami saya itu begini, suami saya itu begini, saya itu jengkel dengan suami saya. Tiap hari kumpul ngelek-ngelek bojonya dhewe. Nah suaminya itu ngerti, istri saya ini kalau kumpul sama wanita-wanita jelek-jelekin saya, ngerti. Tapi kan gak punya bukti, tidak punya bukti. Akhirnya suatu hari kok yon dilalah. Dia pas pulang, istrinya pas kumpul sama temen-temennya, pas ngobrolkan suaminya, ngelek-ngelek suaminya. Suaminya ambil kertas, buku ya, ambil buku, ditulis semua ucapan istrinya. Dulu belum ada yang namanya MP3. Dulu belum ada yang namanya tape untuk merekam. Jadi krungune apa? Yo dicatat jam sekian di rumah saya, kumpul sekian orang, istri saya ngomong begini. Catat terus. Tanggapannya teman-temannya dicatat. Ya. Nah, terus istrinya ini mengatakan begini, kawan-kawan, dah cukup kita dengarkan obrolan menjelek-jelekkan suami saya. Suami saya itu jelek-jelek begitu, tapi kalau dia itu duduk, selalu mau bangun, dia mau habis ada acara apa, nutupnya itu Al-Fatihah. Jadi ya kita tiru akhlak suami saya yang satu itu, apik mungkin tok. Mari kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, pulang semua. Wah, suami kan punya bekal nih, ini surat, apa namanya, rekaman ya, rekaman obrolannya. Maka lapor sama mertuanya. Ini loh pak, istri saya ini berkali-kali begini, saya gak punya buktinya, sekarang saya punya buktinya. Tolong istri saya dinasehati. Istri ini berdek, punya bukti apa itu? Ya punya bukti apa, karena takut dimarahin sama bapaknya. Ya takut dimarahin sama bapaknya. Akhirnya dikumpulkan keluarga untuk nasehati si istri ini. Lah ketika diminta buktinya, ketika diminta buktinya, coba buktinya bawa sini, siap, suami mantep, suaminya mantep, disodorkan buku, dikebet, lah kok kotong kabeh? Buku ini dibuka, kotong semua tulisannya, pakai bolpen ya, hilang semua, kecuali yang terakhir, Al-Fatihah. Lah Al-Fatihah itu masih ada, ditulis sama suaminya itu surat Fatihah itu masih ada. Terus ngomong cerita, sebetulnya tuh obrolannya begini, begini, begini. Istrinya mendengarkan. Terakhirnya tuh ngomong, satu kebaikan suami saya itu kalau nutup majlis selalu mengucapkan Al-Fatihah. Lah yang ada tinggal Al-Fatihah. Akhirnya istrinya nangis. Istrinya nangis. Akhirnya ngaku, sebetulnya yang diomongkan suami saya itu betul semua. Betul semua. Saya tobat sekarang ini. Lah ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Semua keburukannya tadi itu dihapus tulisannya oleh Allah, yang tersisa cuman kebaikan surat Al-Fatihah. Dan itu salah satu dalil dari kisah orang-orang soleh, membaca surat Al-Fatihah bisa menghapuskan semua keburukan yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol, lambok minimal, mari kita tutup majelis ngerumpi ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Lo minimal lo ketimbang dosa kabeh, kan minimal ada kebaikannya. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Cukup jelas? Jelas ya? Nah sekarang kita masuk belajar surat Al-Fatihah. Kembali kita ulang. Surat Al-Fatihah itu khilaf ulama, surat makiyah atau madaniyah. Sebagian ulama mengatakan makiyah, sebagian ulama mengatakan surat madaniyah. Apa itu surat makiyah? Apa itu surat madaniyah? Al-Quran itu 114 surat dibagi menjadi dua kelompok. Ada surat yang namanya surat makiyah, ada surat yang namanya surat madaniyah. Makiyah dari asal kota Mekah, madaniyah dari nama kota Madinah. Ada surat makiyah, ada surat madaniyah. Nah surat makiyah itu adalah surat yang ayat-ayatnya itu turun di kota Mekah. Surat Madaniyah adalah surat yang ayat-ayatnya atau surat secara keseluruhan turun di kota Madinah. Atau surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berangkat hijrah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah. Intinya di situ. Lah, bedanya apa surat Makkiyah dan Madaniyah? Nah kalau surat Makkiyah itu Nabi belum hijrah, maka isinya kebanyakan adalah tentang masalah tauhid. Seruan pada orang-orang kafir untuk memeluk agama Islam, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau surat Madaniyah karena udah pada masuk Islam di Madinah setelah hijrah, isinya kebanyakan adalah yang diajak ngomong oleh Allah orang-orang yang beriman. Maka di antara ciri-ciri surat Madaniyah adalah ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada surat yang ayat-ayatnya seperti itu ciri-ciri surat yang turun di Madinah atau setelah Nabi berangkat hijrah. Lah surat ada yang khilaf, ini madaniyah atau makiyah? Termasuk surat yang khilaf, beda pendapat ulama, ini makiyah atau madaniyah adalah surat Al-Fatihah. Sebagian mengatakan ini makiyah, sebagian mengatakan ini madaniyah. Nah, surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Ayat pertamanya menurut Imam Syafi'i adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu orang yang sholat rukun, wajib dia baca Al-Fatihah. Kalau sampai dia baca Al-Fatihah kok langsung alhamdulillahirrabbilalamin dalam madhab Syafi'i, maka sholatnya tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Karena tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, berarti Al-Fatihahnya kurang 1 ayat. Nah, kalau kurang 1 ayat berarti belum baca surat Al-Fatihah. Padahal la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang yang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Kecuali orang yang makmum masbuk ya terlambat. Lah, imamnya sudah rukuk, lah dia enggak baca Al-Fatihah, ikut rukuknya sudah tercatat dapat 1 rukuk atau 1 rakaat. Kemudian surat Al-Fatihah ini tadi 7 ayat, yang pertama basmalah. Kasus, beb, saya sholat, imamnya kok langsung alhamdulillahirrabbilalamin di Madinah atau di Mekah. Karena madhab yang di sana bukan madhab Syafi'i. Ya, bukan madhab Syafi'i. Bagaimana, beb? Itu mereka baca basmalah, tetapi tidak dikeraskan. Bacanya dipelankan. Jadi kita jadi makmumnya sah-sah saja. Jadi makmumnya sah-sah saja. Kecuali kalau kita tahu imamnya mengatakan aku ora gelem maca bismillah. Kalau ada imam masjid mengatakan saya tidak mau baca bismillah, jenengan katakan pada imam itu saya tidak mau jadi makmum jenengan. Paham ya? Artinya cari masjid yang lain. Mungkin ada orang yang ngomong begini, Habib, lah itu masjid yang terdekat di rumah saya. Itu masjid yang terdekat di rumah saya. Ya, jawabannya sepele. Jenengan itu kalau sakit, cari rumah sakit terdekat atau rumah sakit terbaik? Cari dokter terdekat atau dokter terbaik? Hah? Terbaik. Cari toko yang jual pakaian terdekat atau toko yang jual pakaiannya terbaik dan termurah? Terbaik dan termurah. Cari warung sate tonggone dhewe tapi atos alot atau agak jauh tapi enak. Jauh tapi enak. Lah kalau sholat cari masjid yang enggak pakai bismillah atau masjid yang pakai bismillah? Jadi yang enggak mau pakai bismillah ya monggo kerso, tapi jenengan carilah masjid yang pakai bismillah. Karena ini urusannya bukan makan sate, urusannya bukan beli pakaian, ini urusannya bukan berobat ke dokter. Urusannya adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah kita cari yang terbaik menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Lah yang enggak baca basmalah bagaimana? Ya monggo kerso, enggak jadi masalah. Kan itu juga punya aturan sendiri. Betul atau salah? Dua-duanya betul. Tidak ada yang salah. Yang salah cuma satu, yang anti basmalah. Aku moh maca bismillah, bid'ah. Nah, ini salah. Karena enggak ada ulama mengatakan baca basmalah bid'ah, itu tidak ada. Cari tafsir Al-Fatihah model manapun. Ya. Baca bismillah, kalau yang tidak mau ada yang mengatakan itu sunnah, bukan wajib, kan seperti itu. Lain dengan mazhab Syafi'i, hukumnya baca basmalah adalah wajib. Nah, ini 7, ada 7 ayat. Kita akan bahas. Dikatakan umul kitab, semua isi Al-Quran ada di Al-Fatihah. 7 ayat kok bisa merangkum semua Al-Quran? 7 ayat, tapi bisa merangkum semua isi Al-Quran. Sebab surat Al-Fatihah itu kalau ibarat buku adalah pikiran-pikiran pokok. Pikiran-pikiran pokok. Istilahnya judul-judul utamanya. Surat-surat yang lain itu cuma pengembangan dari surat Al-Fatihah. Al-Quran secara garis besar dibagi menjadi ilmu tauhid. Ada ilmu tauhid. Ya, tentang keesaannya Allah, sifat-sifatnya Allah, ya. Af'alnya Allah, ilmu tauhid. Kemudian yang kedua berisi tentang ilmu ibadah. tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Yang ketiga berisi tentang sejarah. Ya, tentang sejarah. Sejarah nabi-nabi yang terdahulu, sejarah rasul-rasul yang terdahulu, sejarah wali-wali yang terdahulu. Kemudian yang keempat, Al-Quran ini berisi ilmu tentang penyucian hati. Dan semua empat ilmu ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya, ada dalam surat Al-Fatihah. Makanya dikatakan Al-Fatihah induknya Al-Quran. Inti sari daripada Al-Quran. Sampai di sini jelas? Ya, Mas Roni, ekonya kurangi dikit, bassnya ditambah dikit. Ini alhamdulillah masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya. Insyaallah nanti kita bisa bahas enak. Ini masih teori ya, teoritis, tapi teori ini harus disampaikan. Teori ini harus disampaikan karena kita kan belajar. Kita ini belajar biar kita semakin ngerti. Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah 7 ayat dan yang menarik huruf pertamanya adalah konsonan yang paling depan di dalam huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu konsonan paling depan bukan alif, tapi ba. Ba. Huruf ba ini yang paling depan diucapkan. Karena bertemunya dua bibir, ba, ba. Paling ujung. Huruf hijaiyah yang paling ujung ini kan huruf ba. Ba. Ta masih di dalam. Jim di dalam. Ha di dalam, ghain di dalam, qaf di dalam, alif di tengah-tengah. Tapi kalau ba, ba, ba, ba ini ada di depan. Maka Allah jadikan Al-Fatihah itu surat yang pertama, surat pembuka, dan hurufnya juga huruf yang paling depan. Ini termasuk di antara faedahnya ya. Termasuk di antara hikmahnya. Kemudian yang kedua, huruf ba ini penuh arti. Huruf ba ini penuh arti. Satu huruf inilah yang dikatakan oleh seluruh wali. Rahasia semua Al-Quran ada di dalam huruf ba. Mungkin ada orang yang enggak nyampe. Wong 30 juz 114 surat. Kok iso kabeh ilmune ning huruf ba iki karepe piye? Maksudnya piye? Jawaban saya ya gampang, enggak repot-repot. Lawang namanya foto, jumlahnya 100 foto, video jumlahnya 25 file video, masing-masing video 4 GB. Kemudian yang namanya dokumen ada puluhan ribu file. Lah kok wadahe kuwi mung sak flash disk cilik. Cuman satu flash disk kecil kok bisa dihimpun di semua flash disk itu? Lah huruf ba ini seperti flash disk menghimpun semuanya. Menghimpun semuanya. Ini permisalan yang pertama. Permisalan yang kedua, duitnya miliaran kok bisa dikatakan rahasianya cuma di password. Jadi kalau enggak tahu passwordnya enggak bisa ngeluarkan duitnya. Ya, mau narik apa namanya uang tunai pasti diminta kartu ATM. ATM digesek nanti disuruh masukkan PIN. Lah PIN-nya enggak tahu, ya tak bisa metu. Ya, semua ini dikunci di passwordnya. Lah passwordnya Al-Quran semuanya. Semua isi Al-Quran itu passwordnya adalah huruf ba. Ini password untuk buka segala-galanya adalah huruf ba. Lah orang yang udah bisa ngerti rahasia huruf ba, maka dia bisa mendalami semua isi Al-Quran dan seluruh isi alam. Karena alam semesta jagat raya ini passwordnya seluruh alam adalah huruf ba. Itu passwordnya. Jenengan mudeng ya enggak mungkin, enggak mudeng juga enggak apa-apa. Saya ngomong ya ora mudeng, sing ngrungokke ya ora mudeng. Padha-padha ora mudeng. Pokoknya kita sampaikan dulu. Ini wasif ya. Kita bisa mensifatkan teori begini. Tapi kalau teorinya ulama-ulama yang udah ngerti ini kita sampaikan, nanti kita dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tingkat ilmu hati kita masing-masing. Boleh dilanjutkan? Pak. Lah ba itu artinya apa? Ba. Nah, ini repot kalau ditanya ba itu artinya apa? Lah wong huruf kok artinya apa? Saya mau nanya, A itu artinya apa? B artinya apa? Kalau jenengan bisa ngartikan huruf C, C artinya apa? Jatuh cinta ada yang ngomong tuh. Orangnya pasti lagi galau atau jatuh cinta tuh. Satu di antara dua, kalau enggak galau ya jatuh cinta. D, duit mestinya, pikiran duit. Orang ngomong D langsung nih, saya ngomong D langsung kafe ke duit tadi ya. Repot ini. Kalau K, lu kawin, lu itu repot kan ya? Pengen nikah nih. Masya Allah. Ini jadi orang itu ditanya arti huruf apa enggak ngerti. Huruf yang punya arti itu ya cuma huruf hijaiyah. Ya, huruf punya arti itu huruf hijaiyah. Ala artinya apa? Fi artinya apa? Ya, huruf hijaiyah. Ba itu adalah satu huruf yang mewakili banyak makna. Di antaranya lil musahabah, menunjukkan kebersamaan. Dalam bahasa Indonesia, dengan, bersama. Dengan atau bersama. Berarti Al-Quran ini mau ngasih tahu Allah kepada kita semua, kita ini tidak mungkin bisa hidup jalan dewe, itu gak mungkin. Kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan bantuan. Kita ini gak bisa berdiri dengan sendiri, gak bisa. Yang namanya jasad butuh roh. Yang namanya roh butuh jasad. Yang namanya tubuh butuh otak. Yang namanya otak juga butuh tubuh. Otaknya pinter, cerdas. Tapi kemudian matanya gak bisa gerak, mulutnya gak bisa ngomong, telinganya gak bisa dengar, kakinya gak bisa gerak, tangannya gak bisa bergerak sama sekali. Lumpuh total. Nasallahu afiyah wa na'udzubillah min dzalik. Gimana begitu? Gak bisa. Atau orang yang masya Allah, tangannya gerak, mulutnya gerak, matanya gerak, kakinya gerak, matanya tajam, telinganya top, tapi begini. Hilang akal, gila. Bisa ngasih manfaat, susah kan? Gak bisa dia ngasih manfaat dirinya sendiri. Semua butuh. Nah yang gak butuh tuh cuma satu. Qul huwallahu ahad. Yang gak butuh bantuan, gak butuh kebersamaan, gak butuh sanding dengan siapapun, cuman Allah. Dan inilah dasar ilmu tauhid dari huruf ba. Artinya siapapun manusianya tidak bisa dia hidup dengan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, pikirannya sendiri. Dia selalu butuh pertolongan, dia butuh kebersamaan, dia butuh didampingi. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kita hidup keluar dari huruf ba ini, ya mesti celaka. Urip kok enggak ya? Asa perlu sholat aku. Sholat ora sholat padha wae. Ora perlu sholat. Tak golek duit kok lak sugih aku. Sing kerja ya aku dhewe. Sing rekoso ya awakku. Ini kelihatannya orang ini kerja, dapat duit. Kita nono, tunggu saja tanggal mainnya. Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Ibarat seperti orang begini loh ya. Nyapunten. Jenengan pilih mana? Dijorokkan di lantai satu atau digandeng? Ya, digandeng, dipuja-puja, dijak ngobrol sampai lantai 50. Begitu sampai lantai 50, wah rumangsa seneng. Wah, saya diajak lantai 50, naik lift, pemandangannya indah. Terus di sungai, itu loh pemandangnya, oh bagus. Oh, itu ada kolam renang, terus dijoroknya gitu. Pilih yang mana, dijorokkan di lantai 1 atau di lantai 50? Yora pilih kabeh. Maksudnya pilih dijorokkan gitu kan. Nah ini orang yang maksiat, yang sok-sok tadi itu, kalau masih bisa kerja bagus, ya, masih bisa hidup bagus, itu sebetulnya dilulu. Ya dilulu. Nah dilulu ini ibarat seperti orang tadi loh, digandeng tapi untuk dijatuhkan, dibawa ke atas tapi untuk dijorokkan gitu. Karena audzubillah min dzalik. Nah kalau kita pengen selamat caranya cuma satu, harus megang bak bersama Allah, dengan Allah, berkat Allah. Kalau udah begitu pasti hidupnya akan enak. Contoh, sebelum saya ngasih contoh, boleh saya kasih cerita dikit? Boleh. Selingan ya, selingan ya. Ini karena ini setan ngantuknya banyak nih malam ini. Saya tadi sebelum turun saya sudah ngomong, wah aku kok ngantuk pol. Karena udaranya agak panas kan, panas kena angin semilir gitu kan, kena mata jadi ngantuk. Jadi saya sudah mandi lagi biar ngantuknya hilang. Sampai sini saya duduk, saya lihat banyak wajah-wajah terserang setan ngantuk di sini. Belum ngantuk banget, baru setan ngantuk bekerja. Karena setan ngantuk itu betul-betul ada. Makanya ngantuk itu kan nular. Cuman ada hal yang menular lebih cepat dari ngantuk dan menular lebih cepat dari angop. Angop itu nular, menguap itu ya, itu nular. Nanti kalau ada yang angkop satu kan mesti sebelahnya katut gitu kan. Nah, tapi ada yang lebih cepat nular daripada angkop dan daripada ngantuk. Apakah itu? Ketawa. Biasanya kalau ada satu ketawa, kebawa semuanya ikut ke ketawa. Dan nularnya ketawa cepat. Kalau angkop kan satu-satu. Kalau ketawa bisa langsung 1000 orang ketawa bareng. Tapi 1000 orang angkop bareng pernah lihat? Halo, ya toh. Ketawa bisa bareng. Angkop bareng enggak ada. Ngantuk masal, ngantuk bareng enggak ada kan. Satu. Tapi kalau ketawa bisa langsung. Memang hidup ini harus ada ketawanya, tapi jangan banyak-banyak. Rasul mengatakan bil makna hendaknya kalian itu sedikit tertawa, banyak menangis. Artinya jangan sampai enggak ketawa sama sekali, stres nanti. Hidup itu butuh ketawa, termasuk sunnatullah. Makanya sahabat itu ada sahabat yang buat Rasul ketawa, ada. Ada sahabat yang hobinya itu buat Rasulullah SAW ketawa. Dan Rasul kadang juga buat nangis, juga buat ketawa dalam satu waktu. Ditangis, kan setelah itu dibuat ketawa sama Rasulullah. Seperti cerita nenek-nenek itu yang nanya dengan sungguh-sungguh. Kanjeng Nabi itu kalau lagi ngerjain orang, juga sungguh-sungguh. Bayangin, nenek-nenek datang ke tempatnya Rasulullah. Kanjeng Nabi, badhe tanglet. Kalau bahasa orang Jawa gitu kan. Kula niki benjang mlebet surga napa neraka. Bingung nih. Nasibnya surga atau neraka. Nabi jawabnya enteng jawabnya. Ngapunten bu, pakai bahasa Jawa terjemahan ya. Ngapunten bu, itu di surga gak ada orang tua. Dia langsung geblak nangis tuh ya. Nangisnya udah rodok pol. Nangisnya rodok pol, Kanjeng Nabi lanjutkan sabdanya. Maksud saya bu, nanti kalau ibu masuk surga jadi nomeneh. Wah senang. Wih, ditangiskan dulu, ini kan guyonnya Kanjeng Nabi kan guyon intelek, tapi kan ini termasuk ngerjain kelas tinggi atau biasa-biasa nih? Kelas tinggi tapi yang manfaat, bukan guyon ngawur-ngawur itu tidak seperti itu. Memang Rasul punya selera humor yang bagus, selera humor yang bagus. Sunnatullah, orang yang harus punya humor. Sama istrinya Rasul juga humor. Itu loh yang apanya, matanya hitam gitu ya. Gula isinya ireng sing di. Lah wong kabeh kan menungso matane ana ireng itu ya. Rasul kalau ngomong seperti itu ada guyonnya. Ada sahabat yang ngerjain Rasulullah. Dan Rasul cinta sama sahabat ini, ngerjain Rasulullah, jangan ditiru, jangan ngerjain saya. Wah, Rasulullah aja dikerjain enggak apa-apa, Habib saya kerjain gitu ya. Jangan. Rasulullah kuat, rahmatnya luar biasa. Kalau saya ini marahnya juga luar biasa. Ya, marahnya banyak ya. Semoga kasih sayangnya juga, Pak. Banyak, setanku ya jakeh gitu. Kanjeng Nabi setannya sudah di Islam gitu. Udah nyerah, yang goda Rasul ya. Karena sunatullah pasti ada yang goda. Tapi kalau goda Rasulullah udah masuk Islam, tunduk jadi masuk Islam. Itu yang goda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ada satu sahabat yang banyak cerita itu kan, datang ke tempatnya Rasulullah ngasih kurma. Apa tenan? Kanjeng Nabi monggo kurma. Silakan diicipi ya Rasulullah, langsung aja dimakan. Biar seneng hati saya. Ya Rasul mau nyenengkan sahabat, dikasih kurma ya langsung dimakan. Tapi sahabat ini ngomong, Rasul kalau makan sendiri kan gak enak. Boleh saya temani? Oh ya silakan. Lah ini yang nemeni yang ngasih. Dan makannya banyak sekali. Udah kenyang ditinggal Rasulullah. Ditinggal. Gak lama datang satu orang. Rasulullah iya mau minta uang. Uang apa? Kurma. Tadi katanya Rasul pesan kurma belum dibayar. Saya suruh nagih sekarang. Mau coba tiru gitu ya. Tapi ini sahabat yang satu ini dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dicintai. Ya, ada kabar gembira untuk sahabat yang satu ini. Boleh ketawa, tapi jangan terlampau banyak. Jangan sampai enggak ketawa, karena enggak sehat untuk hidup. Ya, enggak sehat. Hidup itu harus ada ketawanya. Orang-orang soleh punya waktu-waktu untuk ketawa ada. Waktu humor. Saya kumpul sama orang-orang soleh yang sepuh-sepuh itu mereka kalau udah lagi humor gitu ya, saya nanti kepengkel-pengkel. Karena lucunya luar biasa. Orang-orang dulu tuh ngobrolnya santai, lucunya tuh enggak seperti anak muda sekarang lah. Pol nih. Ini ada sebuah cerita, sekedar selingan, biar jenengan ngantuknya hilang. Ya, semoga ada kaitannya. Ada orang kaya, Pol, sugih Pol, mungkin-mungkin jenengan sugih mboten Pol. Nah kalau mboten Pol kan nanti kan terus nambah terus kan. Kalau udah Pol kan mandek, pilih mana, sugih yang Pol atau yang mboten Pol? Kan sugih sih, judulnya sugih. Kalau kaya, Pol, itu berarti mentok kan. Tidak bisa nambah. Kalau kaya belum pol berarti kan nambah. Lanjut kan pilih yang pol atau yang belum pol. Walau membayangkan kok dadak milih-milih. Membayangkan aja dadak dipikir. Sudah semuanya podo ya. Pol, belum pol ya. Penting sugih gitu. Sugih berkah insya Allah. Nah ini orang kaya yang kekayaannya luar biasa ini. Beliau bosan. Bosan sama kenikmatan duniawi. Bosan semua sugih. Mau kemana pun sudah dilakoni, apapun sudah dilakoni. Jadi menikmati duniawi biasa. Makanya kadang wong sugih kan rada aneh, wong sugih kan rada aneh. Sing melarat pengen ning hotel, sing sugih turun ning pinggir sawah, aneh kok. Kan begitu biasanya. Orang yang kaya, yang sudah kaya pol itu justru pengen tidur di kubu, di pinggir sawah, kan begitu. Tapi yang miskin pengen tidur di hotel berbintang, soalnya kan cek melarat. Masih miskin. Nanti kalau udah kaya ada kaya anyaran, ada kaya udah lawas gitu ya. Ada kaya yang sudah pol. Nah, yang sudah pol ini biasanya bosan dengan kegiatan yang model menu-menu bosan. Ini udah bosan, udah males dengan segala glamor kekayaan. Datang ke tempatnya seorang kiai. Kiai, saya bosan hidup di dunia. Saya tak siap-siap mati mohon kiai. Maksudnya, saya pengen masuk surga, kiai. Ini sekarang saya sedekahkan semua sawah saya buat kiai. Bayang nongki, wong sugih pol nyedekahkan sawahnya semua buat kiai. Terus nanya, kiai, sekarang saya udah bisa masuk surga belum? Kiai jawab, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Kaget, tidak mungkin bisa ya? Iya, pulang dia sama sedih mikir. Semua sawah saya itu nilainya miliaran. Saya sedekahkan kiai katanya tidak mungkin. Tidak mungkin masuk surga. Lah pripun. Akhirnya datang lagi imbatnya kiainya. Kiai, iya. Rumah-rumah saya sedekahkan ke orang-orang banyak kemarin, kiai. Saya udah bisa masuk surga, kiai. Orang mungkin iso. Bingung dia. Pulang lagi. Lalu seminggu datang lagi. Kiai, alhamdulillah. Sekarang ini harta saya udah 50%. Saya kasihkan fuqara wal masakin, anak yatim semua, janda. Saya kasih semuanya. 50% kekayaan saya, yai. Saya udah bisa masuk surga. Tidak mungkin bisa. Akhirnya nangis. Yai, pun saya tobat. Saya tidak akan mabuk lagi. Saya tidak akan mencuri. Tidak akan menipu. Saya tidak akan berbuat maksiat, yai. Sekarang saya bisa masuk surga enggak, yai? Orang mungkin iso. Arep mlebu surga ki mati ose. Kamu gak mungkin bisa masuk surga sekarang. Mati dulu baru nanti masuk surga. Maksud saya begitu. Entek duitnya tapi ya. Baru diterangkan maksudnya. Makanya kalau tanya sama kiai, Habib ulama tuh dicetok kesek gitu ya. Oh dia tadi kan tanya, sekarang saya bisa masuk surga. Lah kiainya jawab, tidak mungkin. Kan betul mau sekarang. Tidak mungkin. Kamu mati dulu nanti baru masuk surga. Kan begitu. Ya ini selingan saja. Ngantuknya sudah hilang. Sudah ya, silakan nanti diceritakan pada teman-temannya. Siapa tahu yang stres terhibur kan lumayan, dapat ganjaran. Termasuk yang mau bayar utang gak bisa-bisa, itu kasih cerita ini. Nanti biar rodok fresh, akhirnya semangat kerja. Karena orang kalau gak fresh, akhirnya kerja gak semangat, akhirnya gak bisa bayar. Karena dia gak ada ikhtiarnya, tidak ditunjukkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, sampai di mana tadi? Ba. Nah, termasuk diantaranya huruf ba itu adalah kita kalau mau minum kita baca bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Nah, kenapa minum baca bismillah? Karena kita butuh bak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin cangkir ini sampai di mulut kecuali dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya saya mau minum. Sudah minum semuanya? Lebok ngomong belum gitu loh ya. Airnya udah habis. Loh, jangan bohong. Loh, mesti ada seperempat gitu loh ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Bak. Bak itu dengan, bak itu bersama, bak itu berkat. Ya, bak itu berkat. Bahasa Arab juga mengartikan bak itu sumpah. Billah. Billah, billah. Seperti wallahi, billahi itu sumpah. Awal huruf bak di Al-Fatihah artinya adalah untuk tabarruk dan untuk kebersamaan. Untuk mengambil berkah dan menunjukkan kebersamaan. Bak ini dikaitkan dengan isim. Bismillah. Dengan berkat nama Allah. Dengan membawa nama Allah. Dengan memohon pertolongan berkat nama Allah. Nah, hidup kita tidak mungkin bisa kalau kita tidak mau menyadari kita ini bukan siapa-siapa. Coba saya mau ngajak jenengan mereteli diri sendiri. Ya, coba. Ada di sini yang lahir tanpa ayah? Enggak ada. Lahir tanpa ibu? Enggak ada. Orang mau lahir ya butuh ayah, butuh ibu. Itu kan manusia yang umumnya. Tapi Allah ngasih contoh, ada manusia yang lahir tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Isa, Nabi Isa pakai ibu. Nabi Adam. Ada manusia yang lahir ya tanpa bapak, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya, ada contoh-contohnya. Allah menunjukkan kuasanya. Nah, kita sebagai manusia disuruhnya dari yang kamu miliki semua itu sebetulnya bukan dari orang lain. Makanya kadang kita gak boleh sombong kan. Itu rumah siapa yang ngasih kalau bukan saya. Ini sombong ini. Nah, kamu rumah ngasih dia. Nah, kamu uangnya dikasih siapa? Uangnya dikasih? Dikasih siapa? Oh, saya kerja. Nah, kamu kerja tenaganya dari mana? Punya tenaga ini dari mana? Terus orang itu kok mau beli barang kamu? Orang itu mau jujur sama kamu? Itu yang gerakkan siapa? Yang menundukkan orang itu untuk kamu siapa? Ada maha kuat yang ngatur semua ini. Dan maha kuat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang meyakini dengan sepenuh hati Allah itu ada. Allah itu ada. Kalau orang Jawa bilang Gusti boten sare. Allah itu tidak tidur. Dalam arti Allah itu ada. Allah ngatur semuanya. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Yakin seperti itu, mestinya kita selalu minta tolong pada zat yang begitu atau enggak minta tolong? Nanya. Misal ada orang di Solo ini mengatakan begini, siapa yang butuh duit silakan datang ke rumah saya kasih. Siapa yang mau berobat silakan datang ke rumah sakit saya urusin sampai selesai. Siapa yang butuh, siapa yang mau perlindungan, akan saya lindungi. Saya punya kekuatan yang luar biasa. Saya mau nanya, merasa aman gak kita tinggal di Solo? Aman tuh? Merasa aman. Kenapa? Ada yang jamin. Nah, sekarang Allah dengan Asmaul Husna, tuh lihat yang saya tempelkan di mihrab yang sebelah situ, tuh Asmaul Husna 99 nama itu. Itu semua kan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nunjukkan dirinya. Aku yang maha menaklukkan. Aku yang maha memberi. Aku yang maha. Aku yang maha. Aku yang maha. Dan Allah itu ada. Tinggal kita ngomong, Gusti, saya nunut kekuatanmu. Selesai. Lah ngunuwe kok ora gelem. Kuncinya di mana? Di sini atau di sini? Di mulut atau di hati. Nah, hatinya tinggal dicantolkan saja dengan kekuatannya Allah kan selesai. Paham maksud saya? Paham. Hati dicantolkan dengan kekuatannya Allah selesai. Nah, kalau orang udah begitu kira-kira mudah putus asa atau tidak akan pernah putus asa? Tidak akan pernah putus asa. Makanya Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi fal yadunna bi masya. Aku sesuai prasangka hambaku, hendaknya dia berprasangka kepadaku sesuai dia yang mau, terserah dia apa prasangkanya. Kalau kita sudah menguasai ini, maka tiap hari kita akan prasangkanya baik kepada Allah. Enggak mungkin saya enggak dapat rezeki. Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi rezeki. Pasti Allah mengurus saya, tenang. Punya Allah nih, Pak. Dia bawa nih Allah nih. Kemana-mana dia bawa, bawa Allah. Sayangnya, Allah nih kita bawa cuman kalau kepepet pol baru ingat sama Allah. Ngapunten lho ya, kepepet belum pol itu enggak ingat Allah. Betul kan? Kepepet belum pol itu enggak ingat Allah. Kalau udah kepepetnya pol baru ingat Allah. Ya alhamdulillah masih ingat. Tapi nunggu kepepet pol. Padahal Allah enggak mau kita gitu. Allah maunya kita itu dari awal langkah selalu udah gandeng Gusti Allah. Kekuatan Allah kita gandeng butuh. Ya Allah tolong. Ya Allah tolong saya rahmati. Ya Allah tolong saya dibantu. Ya Allah tolong saya dikasih. Ya Allah tolong, tolong, tolong, tolong. Orang udah begini enggak mungkin hidupnya stres, enggak mungkin. Contoh. Saya nih ngelola Masjid Ar-Raudhah bersama teman-teman ini mempraktekkan huruf ba. Ini ajang mujahadah, ajang mujahadah. Simple, bangunan 3 lantai. Biaya paling sedikit 3M. Bangunannya tok itu paling sedikit 3M. Tanah 2,65. Berarti berapa itu? 5,65 plus lain-lain 6M. Plus lain-lain 6M. Penghasilan 1 bulan. Buh. Lo namanya ustaz. Saya kan kerjaannya sedikit ustaz sama nulis buku kan? Buku yang laku berapa yang enggak ngerti. Lo namanya diundang ceramah mosok begini. Habib kalau kami undang tarifnya berapa lah, kurang ajar sing takon. Emangnya saya penyanyi dangdut ya? Emangnya saya penyanyi ini. Habib kalau apa namanya diundang itu bayarnya berapa lo? Emangnya saya ini orang bayaran gitu ya? Bayarannya berapa? Kan aneh gitu kan? Ya ada yang bayar, ada yang tidak bayar. Kalau bayar kan juga istilahnya orang ngasih hadiah gitu kan? Itu sunnah Rasul karena ngasih hadiah adalah tanda cinta. Hadiah itu kemudian kan kita kumpulkan untuk beli susu, beli air, ya untuk listrik. Listrik bangunannya segini besar, untuk PDAM-nya. Kira-kira cukup enggak? Saya kasih tahu, belas lah cukup. Ya, kurang pol. Itu kurang pol. Sangat kurang. Gak mungkin cukup. Tidak mungkin cukup. Nah, misalnya Mas Edwin pas di markas Ar-Raudhah. Ini kalau makan kira-kira berapa piring itu? Pas kerja bakti gitu, badan gede gitu kan. Mas Roni rambut tambah gondrong. Itu makannya berapa banyak itu? Ya, Jumat malam Sabtu, teman-teman nih ya. Sekitar 3.000 orang kalau pas legi ya. Pas maulid atau pas yang hari legi itu kira-kira berasnya berapa kilo dan seterusnya. Untuk operasional enggak mungkin cukup. Kalau saya tidak belajar huruf ba, stres wis kedien. Pintu akan saya tutup, maaf pengajian libur, enggak punya duit. Itu kalau enggak menguasai huruf Pak, sudah saya tutup itu. Habibnya ada wis ngomong lungo. Mesti akan begitu. Kenapa? Karena tidak ada uang kan malu, ora iso nyugui, enggak bisa ini kalau karena mengandalkan penghasilan. Lah untungnya kami dididik sama orang-orang soleh terdahulu, para ulama, surat Al-Fatihah ki mudengo sik gitu. Sebelum yang lain mudengo surat Al-Fatihah. Al-Fatihah mudengo bismillah. Lah bismillah mudengo huruf ba. Mudeng itu dulu satu itu. Kuncinya hidup ya itu. Kalau udah paham itu ya insya Allah uripmu tenang. Gitu. Mau goncangan seperti apapun, ombak seperti apapun, badai seperti apapun, tenang. Akan tenang. Itu butuh waktu, latihan terus kan. Latihan lama-lama kan bisa mapan. Lama-lama akan mapan. Seperti orang jalan kan. Belajar jalan ya berangkang, nanti jatuh, berangkang, jatuh, ngadeg, jatuh, ngadeg, jatuh, jalan. Lama-lama kan mapan, akhirnya bisa lari. Kalau dipikir nalar, akal, otak, logika, orang mungkin iso. Tapi dengan huruf ba tadi jadi bisa semuanya. Lah kenapa? Orang duit-duit. Lah Allah yang duit-duit kok bingung. Yang punya duit siapa? Yang punya duit siapa? Allah kan? Nah terus Allah nyuruh kita ngapa? Minta. Allah nyuruh kita minta. Minta kepada siapa? Udu'uni astajib lakum. Jalu okaraku tak manei. Saya kabulkan minta apapun. Allah yang ngomong. Lah kita kok dadak ngurusi? Lah saya ini paling diundang orang ya, kadang dikasih, kadang enggak dikasih. Kasih ada yang banyak, ada yang sedikit. Lebih banyak yang sedikit daripada yang banyak. Misal begitu kan? Lo terus untuk ini dihitung-hitung ora cukup. Wis ora mungkin aku iso. Awak mungkin duit-duit tak piro ya ora mungkin iso. Soalnya mana orang di duit. Walaupun kamu punya duit itu enggak mungkin bisa. Kamu punya tenaga enggak mungkin bisa. Kamu punya kepandaian enggak mungkin bisa. Karena sejatinya manusia itu bodoh, manusia itu lemah, manusia itu tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Yang membuat bisa hanya Allah. Makanya bila Gusti kula mboten gadah kekiatan, la haula wala quwata illa bika ya Allah, atau la haula wala quwata illa billah. Kamu yang bisa buat saya kuat ya Allah. Tolong jadikan saya kuat. Tolong selamatkan saya. Kamu yang maha kaya ya Allah, tolong beri saya kecukupan. Kamu yang maha menyelesaikan masalah ya Allah, tolong selesaikan masalah saya. Dan itu harus diajarkan pada hati kita tiap hari 24 jam setiap detik. Orang mung bar sholat. Bar sholat khusyuk. Hanya engkau yang dapat menolong aku ya Allah. Khusyuk. Selesai sholat, selalinah sama Allahnya. Wilingi sepoknya nenggar aku kerja tenanan mesti untuk duit, barang tenanan terus lain untuk duit, stres. Karena dia bawa Allahnya cuma habis sholat, habis doa, habis sholat, setelah itu enggak sama Allah lagi. Lah sama Allah itu bukan cuma waktu sholat atau setelah sholat, 24 jam tiap tarikan nafas, hembusan nafas itu harus ada Allah dalam pikiran, dalam hati kita. Enggak boleh pedot. Itu yang namanya bismillah, yaitu gampang? Gampang atau angel? Gampang atau angel? Angel nopo gampil? Gampang atau? Ya latihan. Oh, saya juga lagi latihan kok ya. Lulusnya kapan? Yembu. Nanti kalau udah akhir umur husnul khotimah itu baru lu lulus. Lu kadang itu sama setan, digodoh setan yo. Allahnya ingat. Ya ingat Allah tapi digoda setan. Kan ada orang yang digoda setan maksiat tapi dia ingat sama Allah. Kenapa? Karena itu Allah menunjukkan sama dia, awakmu tetap raiso menghindari maksiat ya, kamu betul-betul minta tolong sama saya. Kamu tuh lemah. Kamu itu lemah, enggak bisa kamu menghindar dari maksiat kecuali dengan pertolongan dariku. Makanya sing tenanan jaluk tulungi. Aja sok rumangsa wis salat ngaji. Pengajian terus, pandangan mata aku tundukkan seram mungkin aku kegudu wong wedok seram mungkin. Oh, ini gaya ini. Ini gaya. Ngomong orang mungkin ini gaya. Lah wong setan wirawani apa yang namanya orang-orang saja enggak berani ngomong enggak mungkin kok. Ya, Ustaz Abdul Qadir Al-Jilani itu diparani iblis, bukan setan. Setan kan cuma utusan krucuk-krucuk itu setan. Iblis ini pimpinannya setan, presidennya setan, iblis turun tangan langsung godas si Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Karena kalau model kerucuk-kerucuk dikirim wis genah kobong. Lho kerucuk kok marani si Abdul Qadir Al-Jilani, hurung nyedak wis kobong. Enggak bisa. Nah, ini untuk godas si Abdul Qadir Al-Jilani turun langsung pimpinannya para setan, iblisnya sendiri yang bila anak Allah itu turun menggoda si Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, selamat si Abdul Qadir Al-Jilani. Kamu iblis. Akhirnya iblisnya ngomong, dah kamu sudah selamat dari godaan saya, wahai Abdul Qadir, selamat untuk kamu. Jawabannya si Abdul Qadir Al-Jilani, orang-orang aku hurung selamat, yang aku hurung mati, husnul khotimah hurung selamat untuk godaanmu. Nah kok sekarang lagi sholat limang waktu, ba'diyah qobliyah, ngaji sedina limang juz, gaya orang mungkin aku maksiat, oh mestilah kejegura kamu. Paham maksud saya? Harus bawa Allah 24 jam Allah itu ada di hati dan itu butuh latihan. Makanya kita disuruh zikir sebanyak mungkin. Karena itu disifatkan di Al-Qur'an ciri-ciri orang yang betul-betul iman sama Allah, alladzina yadhkurunallaha. Orang-orang yang selalu senantiasa enggak pernah berhenti menyebut-nyebut Allah dengan hatinya, lisannya, pikirannya, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ngadeg, berdiri, duduk maupun berbaring. Dalam semua kondisi itu Allah yang disebut. Nah kalau orang udah begitu, ya penak. Seperti yang saya ceritakan kakek saya dulu, masih ingat kakek saya? cerita tentang kakek saya, masih ingat ibu-ibu? Bapak-bapak masih ingat? Saya ulang dikit boleh? Ya, ngapunten, ini saya cerita apa adanya. Kalau bapak saya, ayah saya akan mendengarkan di luar. Kakek saya itu meninggal umur 93 tahun. Tuh umur. Saya minta sama Allah minimal umur saya pengen podo sama kakek saya, minimal itu. Lalu aku cek pengen ngajar sing akeh, dosoku akeh soalnya. Ya pengen ngajar yang banyak. Pengen cari bekal yang banyak untuk ke akhirat. Karena kalau cedak-cedak ini kakek dosa urung siap. Ya pengennya panjang dulu. Panjang juga yang gak bakal pernah siap. Dosa itu mesti nambah kok ya. Tetap ada tiap hari dosa. Pengennya akhir husnul khotimah. Tapi umur minimal seperti kakek saya. 93 tahun. Syukur-syukur bisa mengalahkan rekor kakek saya. Kisah 93 saya pengennya 100 lah. 104 atau 108. Ya, Mbah Umar ini 105 sekarang. Mbah Umar Syahid itu 105. Meninggal umur 93 tahun. Nah kakek saya ini hidupnya Masya Allah. Ngapunten. Saya ngomong belak-belakan. Seorang pria dengan tingkat kemelaratan pol, yaitu kakek saya. Melarat pol. Jadi jangan kira kakek saya itu sugi, duitnya akeh. Melarat pol. Ini bukan saya menghina kakek saya, enggak, justru saya senang itu. Punya kakek yang luar biasa ini. Dengan kehidupan ekonomi yang sangat miskin. Rumah kontrak kadang telat rong tahun, tolong tahun. Ya kontraknya ya rumah reot. Rumah reot. Ya Allah tidurnya. Dah, saya kalau ingat gitu ya. Rasanya kita uji urip muno ya. Wes tak seneng ke pol gitu. Tapi kakek saya kan gak butuh disenangkan begitu-begitu. Butuhnya disenangkan begini nih. Disenangkan seperti ini. Nah, ketika akhir-akhir umur, karena sudah gak bisa kerja kan. Nah kebetulan kakek saya itu melarat pol, anak-anaknya gak ada yang sugi. Berarti kan melaratnya tambah pol. Wis melarat pol, anak-anaknya yang melarat kabeh gitu loh. Pas-pasan, misalnya bapak saya, itu buat ngidupi saya, ibu saya, adik-adik saya itu udah akeh kempis saya timbang kembang ini. Gak percaya tanya sama ayah saya di luar itu. Perjuangan beliau ini. Saya jadi begini kan perjuangan ayah saya yang mati-matian, ibu saya mati-matian, ngopeni saya. Dalam kondisi yang susah, udah gak bisa kerja, tua renta, tidak pernah meninggalkan sholat duha, gak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah nolak tamu. Tamu datang tuh gak ada yang nyenengkan, gerteko mesti gersulo. Habib, sapi saya dibawa ke Bogor sampai hari ini belum dibayar. Habib, saya punya utang ini gimana? Habib, pokoknya model stres kabeh itu. Enak enggak punya tamu wong stres-stres itu enak enggak itu? Well, nambah stres kan? Tapi kalau orang soleh itu lain. Senang diterima, dilegakan sumpeknya, dihilangkan, dimantapkan hatinya. Hidupnya sebegitu. Hidupnya begitu. Lah bayangno, wong melarat nekani wong melarat. Lah terus sing ditekani entuk e apa gitu. Kalau orang rodok duit-duit nekani wong melarat mesti kan ninggali ya lumayan gitu kan? Lah kalau uang melarat sambat randi duit, sing ditekani ya podo-podo randi duit terus piye? Kan sama-sama pol kondisinya. Ini saya mau ceritakan untuk gambaran saja ya, biar jenengan bisa ngerasakan seperti apa karena enggak lihat langsung. Enggak lihat langsung. Nah, kebetulan di akhir menjelang akhir umurnya rumah itu ngontrak di Kudus di belakang Masjid Agung Alun-Alun Kudus ya. Di belakang situ ngontrak. Masih reot rumahnya waktu itu. Yang punya rumah datang ngomong, Habib mohon maaf bulan depan tidak boleh dikontrak lagi. Tidak boleh diperpanjang kontrakannya. Harap bulan depan keluar dari rumah ini. Karena rumah ini mau saya jual. Oh ya makasih. Lah bulik saya cekot-cekot. Terus saya ngarep turun nanti. Mau tidur di mana? Ngontrak itu kan gak bisa kalau gak punya duit. Orang apalagi orang sekarang. Dulu aja begitu. Ngontrak minimal. Kalau ngontrak setahun ya setahun harus ada dulu kan. Kalau ngontrak 2 tahun dibayar setahun. Orang gak mau mintanya langsung dibayar 2 tahun. Nah ini duit yang buat bayar kontrakan aja belum punya. Nanti bulan depan kalau harus keluar nyari kontrakan tuh duitnya dari mana. Lah bule saya ya ngomong toh. Bah, lah piye ini bah? Polos gitu. Kakek saya itu mesem. Coba ini bukannya stres tapi mesem gitu ya. Siapa nih ngomong? Lah kau kira Allah tuh tidur apa? Allah tuh enggak tidur, saya bingung. Coba kalau orang sekarang ngomong begitu mungkin enggak ada bobotnya ya. Tapi ini yang ngomong orang umurnya sudah tua, soleh insyaallah, alim, ngomongnya begitu. Allah tuh enggak tidur. Kau kira Allah tidur? Allah enggak tidur. Cuman begitu toh. Habis ngomong begitu berapa minggu belum sampai 1 bulan yang punya rumah datang bawa pembeli. Bawa pembeli. Lah kakek saya itu udah ngomong sama bibi saya, "Wes, kamu enggak usah bingung. Rumah ini nanti kamu yang beli." Tambah bingung toh ya bule saya. Ngontrak ra iso, sok ben sing nuku awakmu kan ya bingung kok. Bingung enggak ini? Insyaallah nanti rumah ini kamu yang punya, jadi milik kamu. Kamu beli nanti. Ya subhanallah. Orang datang bawa pembeli, pembelinya cocok. Berarti bulan depan wajib keluar toh ya. Rumah laku kok ya. Tapi alhamdulillah ini rumahnya laku sudah dibeli sama bapak ini. Lah bapak yang beli itu kok subhanallah ngomong begini. Pak Habib, udah dipakai aja dulu rumahnya, pakai di sini. Wong ini belum mau saya tempati dan belum mau saya kontrakkan sama orang lain. Jadi Pak Habib, pakai aja seperti biasanya dulu, nanti kontrakannya ya seperti biasanya. Oh, ya kakek saya mesem, ngirik bule saya gitu kan. Emangnya Allah tidur apa? Subhanallah, kakek saya meninggal. Tidak lama kakek saya meninggal. Lah bule saya itu ya bodoh sama kakek saya. Oh, enggak punya suami. Rumah reyot, kontrakan. Orang tua sudah enggak ada. Kakak ya bodoh melarate. Terus gimana ini perempuan gitu kan? Ini kontrakan nanti terus bayarnya bagaimana? Kok subhanallah, enggak lama setelah kakek saya meninggal, bule saya dilamar seorang pria rabi. Nikah. Lah pria itu kemudian membeli rumah itu, sertifikatnya di atas namakan bule saya, kemudian rumah ini hadiah pernikahan. Baru bule saya iling, rumah ini sampean jadi milikmu. Kelakon itu. Paham maksud saya enggak? Paham. Jadi orang kalau hatinya udah sama Allah, itu enggak ada yang ruwet. Ruwet iki ora ono. Nah yang buat kita ruwet itu karena kita enggak mau ngaitkan hati kita kepada Allah, tapi dikaitkan pada selain Allah. Dikaitkan pada kerjaan, ya ruwet. Dikaitkan pada kemampuan finansial, ya ruwet. Dikaitkan pada kemampuan berpikir, kemampuan bekerja, kemampuan bertindak, kemampuan berbuat, ya ruwet. Tapi kalau udah ngaku, Gusti, kula mboten saged nopo, nopo, bismillah. Kerja, usaha, ikhtiar. Tapi pegangannya kepada Allah. Ya hasilnya, nyantai. Ini contoh ini kan saya buat sampel, sampel untuk diri saya. Untuk diri saya sendiri, ini kan mujahadah. Saya ngelawan setan-setan takut melarat nih loh. Loh, ada loh. Penyakit paling medeni itu terserang virus setan wedi melarat. Di sini ada yang terjangkit penyakit itu? Penyakit yang paling mengerikan penyakit takut melarat. Mohon maaf. Sudah punya simpenan uang 200 juta. Ya, simpenan uang 200 juta. Mobil punya 3. Misal mobil punya 3. Rumah ada 2. Kijek mikir, 5 tahun menengko piye aku ya? Iki uang sakit kelas berat ini. Sehingga mau sedekah aja takut. Wah, ini tak sedekah ki 20 juta lak kelong ya. Terus engko piye? Iki 200 juta urung tentu cukup. Tak sedekah ki 20 juta kira-kira terus aku piye? Mikir takut duitnya kurang itu takut. Lah mbok mikirnya dibalik yang sesuk kowe mati ra duwe sedekah terus ning kubur awakmu piye? Mbok dibalik, kalau kamu besok meninggal dunia, 200 jutamu ki urung sempat mbok cukup 20 juta, urung sempat mbok tabung kanggo akhiratmu, ning akhiratmu terus awakmu ki piye? Kalau dibalik begitu kan kita baru cekot-cekot, ya bener ya. Nah, disitulah cara melawan perang lawan setan melarat. Karena setan melarat inilah yang disabdakan Rasul, kadal faqru ayyakuna kufra. Hadis yang berbunyi kadal faqru ayyakuna kufra, hampir-hampir rasa takut melarat, rasa takut miskin. Makanya jangan salah. Bukan hampir-hampir kemiskinan itu membuat orang jadi kufur, enggak. Wong wali-wali Allah kakek wong melarat kok. Iya kan? Hidupnya berpas-pasan. Orang-orang soleh kan begitu. Nah ini maksudnya hadisnya apa? Hampir saja rasa takut miskin itu membuat orang jadi kufur. Gara-gara takut miskin akhirnya jadi koruptor. Karena takut miskin akhirnya jadi perampok. Karena takut miskin akhirnya jadi pencuri. Karena takut miskin akhirnya jadi pembunuh. Karena takut miskin akhirnya keluar dari agamanya. Karena takut miskin. Nah itu harus kita perangi. Jangan sampai kita punya perasaan takut miskin. Akhirnya ini tanah dibeli. Masih punya utang 1,65 M. Saya bangun 3 lantai. Dombengok. Teman-teman dekat saya itu bengok. Bangun. Ya dibangun. Terus nanti bayarnya. Yang itu gimana? Ya dibayar. Tidak nyalangi sih. Ya enggak. Nah terus piye? Sembuh. Piye itu bukan urusan saya. Urusan saya bangun ya dibangun. Nanti wayahnya bayar. Dibayar insya Allah. Kan wayahnya ada nanti ya. Nanti dibayar. Saya kan kalau ceramah ngomong begini. Besok mau bayar utang, hari ini enggak punya duang, enggak punya uang. Mumet atau enggak mumet? Banyak orang besok mau bayar utang, hari ini enggak punya uang. Besok mau bayar utang 10 juta, hari ini enggak punya uang belas, misal begitu. Kebanyakan orang pusing atau enggak pusing? Pusing, kan bodoh toh? Bodoh. Lah kenapa? Lah wong bayarnya besok kok pusingnya sekarang? Ini bodoh atau enggak bodoh? Bodoh kan, bodoh banget. Lah kenapa bisa jadi besok pagi dapat uang? Berarti was mumet untuk duit kan gitu. Makanya jangan mumet dulu karena bayarnya masih besok. Bisa jadi besok pagi kamu punya uang atau bisa jadi besok pagi yang mau nagih mati, kan selesai masalah. Paham maksud saya enggak? Masih banyak kemungkinan yang terjadi besok mikiro sing apik ah. Ape, gantung kan sama Allah Gusti, kula mboten gadah duit, besok mau bayar 10 juta, please, selesai masalah. Nah, tinggal ngono ki gampang kok ora gelem ki aneh to menungso ki. Paham maksudnya? Ya, bukan kita enggak gerak usaha, tapi semuanya ditautkan, dikaitkan, dihubungkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini huruf ba ini insyaallah satu bulan nanti baru rampung nih. Sepele aja ya huruf ba. Nanti kita baru masuk yang lainnya rada cepat, tapi ba ini paling penting soalnya. Saya mau kasih contoh-contoh yang banyak sekali. Kita harus pakai huruf ba biar mantep betul. Oh ya gitu ya. Jadi saya bisa makan kalau ditakdirkan Allah bisa makan. Nanti kalau Allah enggak membolehkan saya makan berarti saya enggak bisa makan. Ada orang kan kadang gayak. Ora mungkin. Ya. Enggak mungkin saya kok enggak bisa makan. Wah, nyah-nyah ya iso. Ya, telung piring tak mangan. Gaya dia begitu. Akhirnya dia mau makan, tangannya dibuat enggak bisa gerak. Ditulangkan sama Allah dibuat hidungnya enggak suka sama makanan. Begitu nih, makanan mau nyampe mulut hidungnya langsung bleh. Akhirnya enggak bisa makan. Mau diinfus, infusnya enggak bisa. Akhirnya sampai dilobangi tenggorokannya. Masaknya makannya disokkan lewat tenggorokan langsung masuk ke perut. Rasane kaya apa ku? Naudzubillah min. Itu karena gaya. Makanya kita jangan suka gaya. Enak nyerah saja. Enaknya nyerah. Itulah artinya al-muslim. Orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian. Jam 10 lewat 10 menit. Di Jumat depan kita sambung lagi insya Allah. Setuju? Nah sekarang saya mau kasih pengumuman. Oh ada anu ya, satu ilmu tadi. Dari ilmu bak. Jenengan jangan takut sama hidup. Ya, urip ki mesti yo mati. Ya, urip kudu dilakoni. Ya sudah dilakoni saja. Kalau kita punya Allah, ada apapun tinggal lapor minta tolong sama Allah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sama Allah. Kalau manusia memang tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi kalau Allah selalu bisa menyelesaikan masalah. Jadi enggak usah bingung. Jangan lari dari masalah. Masalah apapun adepi gitu. Dilakoni, dijalani, adepi. Lakoni, jalani, adepi. Dengan terus minta tolong sama Allah, jangan putus. Jangan, Bu. Putus terus gandul. Kadang tuh penyakitnya gini, penyakitnya wong sing sok gaya. Saya tambah dikit boleh ya? Bib, sholawat munjiah udah saya baca 10.000 kali. Yasin udah saya baca setiap hari, tapi kok masih begini toh, Bib? Kok hasilnya masih begini-begini saja? Oh, saya masih melarat, saya ruwet, saya. Lah iki carane niati keliru mocone kok. Jadi itu berarti nanti kalau berhasil mandek. Paham? Masalah selesai munjiahi hilang. Masalah selesai yasin hilang. Masalah selesai Allah hilang. Lah kurang ajar. Jadi buat komitmen tuh komitmen yang genah. Yang genah artinya, ya Allah saya minta tolong. Saya tawasul dengan Al-Fatihah, Yasin, dengan sholawat munjiah, sholat macam-macam. Saya tawasul dengan itu semua. Komitmennya akan terus membaca itu. Kalau misalnya biasanya baca 1000, setelah hajatnya kabul ya jadikan 2000. Mestinya ditambah tuh ya. Ditambah atau dikurangi? Logisnya kalau hajatnya terkabul ditambah atau dikurangi? Kan terima kasih nambah atau kurangi? Nambah lah kalau kita... hilang, bukan dikurangi. Jadi kalau berhasil justru hilang. Wes kabul, hajatnya udah tercapai. Ini masuk orang yang gagal sebelum melangkah. Jangan pernah ngomong begitu. Pokoknya terus 24 jam itu kita gandeng kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas? Ya. Terakhir pengumuman. Hadir dan ikutilah pengajian Akbar manggung bersolawat bersama Habib Hasan Ali Al-Kaf, Gaji Abdullah Sa'ad, Sabtu 18 Oktober jam 7:30 malam sampai selesai. Kemudian hadirilah dan ikutilah pengajian Majlis Riyadhul Jannah di Kota Malang bersama Habib Novel bin Muhammad Aidrus, waktu hari Sabtu 18 Oktober jam 7:30 sampai selesai. Silahkan berangkat ke Malang sendiri-sendiri. Ya, ini tadi pengumuman seperti itu. Ada pengumuman dari saya, ibu-ibu di Masjid Ar-Raudhah itu tiap Rabu sore ada pengajian ibu-ibu khusus. Tiap hari Rabu sore, jam 4 sore ya, 4 sore sampai menjelang maghrib. Diawali dengan semaan Al-Quran dulu, satu juz kurang lebih, terus ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Nah ibu-ibu yang mau rawuh hari Rabu sore, ya saya akan sangat berbahagia. Karena nanti yang hadir jumlahnya jadi semakin banyak. Cikal bakal pengajian Ar-Raudhah itu justru pengajian Rabu sore ibu-ibu itu. Saya awali dari pengajian Rabu sore, baru ada Jumat malam. Nah, kalau bapak-bapak berminat, Rabu besok bapak-bapak boleh datang. Nanti saya lihat. Kalau nanti ternyata peminatnya banyak, ya, saya jadikan itu pengajian bapak dan ibu. Baik menawa ada yang pulang kerja pengen mampir gitu kan, numpang mandi di sini enggak apa-apa. Sekalian ngaji terus lanjut tempatnya Habib saya kan, malam tempatnya Habib saya kan. Jadi bisa langsung lah. Lanjut itu, enggak harus pulang ke rumah kalau rumahnya jauh gitu, kerjanya dekat Solo, kan bisa sekalian ngaji, sekalian istirahat, selesaikan urusannya, kemudian ngaji lagi di tempatnya Habib. Saya terserah ya. Hadirilah Khatmil Quran, Maulidur Rasul dan peresmian TK Tahfidzul Quran hari Ahad 2 Muharram 26 Oktober jam 6 pagi bersama Habib Rifki Al-Jailani, Kiai Haji Muhammad Zahid, Kiai Agus Multazam Al-Makki, tempat Ponpes Fastabiqul Khairat, Jogodayuh Kidul, Kalikotes, Klaten. Pengumuman dari saya, insyaallah nanti di bulan Muharram kita akan selenggarakan pengajian akbar seperti biasanya. Lokasi menyusul, harinya Ahad, tapi Ahad yang tanggal berapa menyusul. Targetnya minimal kita usahakan seperti biasa istiqomah 20 ribu orang diusahakan tercapai. Jadi waktunya masih ada kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan karena tidak harus di awal Muharram. Yang penting menyambut bulan Muharram. Entah di tengah atau di akhir. Nanti saya umumkan Jumat yang akan datang lah. Saya akan buat buku khusus untuk semua teman-teman di Ar-Raudhah. Buku Solawat Jalan Selamat digabung dengan wirid-wirid yang saya baca tiap hari insyaallah. Doa-doa tertentu, zikir tertentu digabung jadi satu buku ya, tapi semua yang bahasa Arab, yang tidak ada terjemahannya ya. Semua bahasa Arab tapi ada keterangannya lah. Ini dibaca ini qiratib hadad, qudul latif, qudul sakron dan lain sebagainya. Insyaallah nanti pada acara itu akan kita jual, selesai cetak dan dijual. Itunya akan jadi pegangan semua orang yang ngaku murid saya atau ngaku teman saya. Jadi kalau misalnya ngaku teman saya, murid saya, di rumahnya tidak ada buku itu berarti palsu. Ciri-cirinya itu aja. Gampang kok? Gampang atau apa susah? Saya muridnya Habib Novel, nggak usah pakai kartu tanda anggota. Enggak. Jadi kartu tanda anggotanya punya buku tersebut. Berarti kalau punya kan insya Allah nanti dibaca, diamalkan. Karena itu wirid harian yang untuk membentengi diri, untuk tadi gandul pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau buku itu bisa terjual maksimal, jangan khawatir. Yang tadi urusan sekian M itu selesai bi idzni Idhinillah. Kan dari sini sedikit, sini sedikit, sini sedikit, sini sedikit. Tahu-tahu dari sana ada banyak, kan selesai masalah. Karena memang tidak ada masalah. Ada masalahnya? Tidak ada. Jadi kalau sudah diserahkan sama Allah, masalahnya masih ada enggak? Tidak ada. Jadi orang kalau sudah menyerahkan masalah kepada Allah, masih mikir masalah. Berarti orang itu percaya sama Allah atau tidak? Tidak. Lah kalau jenengan percaya sama Allah enggak? Percaya. Jadi kalau masalah jenengan serahkan sama Allah, jenengan masih mikir enggak? Allah. Nyotone cek mikir tuh. Berarti belum diserahkan sama Allah. Kalau udah diserahkan sama Allah enggak mungkin mikir. Pasrah, yakin ya. Insyaallah begitu. Ini ada permintaan doa kesembuhan buat Ibu Sunarsi. Kemudian untuk Ananda Mahmud ya, supaya mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah, kemudian ini yang mau tes pegawai negeri, Ernawati Agustin, semoga juga dapat yang dihajatkan. Kemudian kesembuhan untuk Ibu Hajah Siti Nafisah dan Ibu Yatmi. Kemudian untuk kesembuhan Adi Ainun Mahya Ramadhani, serta untuk kesembuhan Bapak Sartono, Ibu Rita Indriasari, Mas Pekik dan Mbok Iis diterima di CPNS di Cilacap tahun ini, amin. Dan untuk semua hajat, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.